Yohanes Paus Kalih. Sesampune meletan kalih rahino, raris wenten karyo nganten ring kodokana, wewengkon Galilea. Ibun ide yang Yesus wenten iriko. Sapuni ketalar ide yang Yesus, miwah parosisian idane, katurin rauh ring karyane puniko. Rikalo sang medue karyo punika kekirangan anggur, ibun idane raris mebaos reng ide yang Yesus, sapuniki. Anggur anake anengelah gayene telah. Pesaur idane. Ibu, sampunang je ibu mekayunin paindikan tiangi. Santukan penemayan tiangi durung rauh. Ibun idane raris nganike ring pengayah sang medue karyane, sapuniki. Apa je ane nikayang ide, laksana yang je buka keto. Irike wenten geboh nem-nem, wadah toyo sane manut adat Yahudine, kange buat mebasah. Asing-asing geboh hepunike, daging ipun wenten sawotaro tigang jun. Ide yang Yesus, raris nganiko reng paro pengayahe punika, sapuniki. Isinin je yeh gebohi ene mekejang. Geboh-gebohe punika, raris kedagingin toyo ngantos bek. Raris ide nganiko sapuniki. Lautang jani sendok, aturin pengenter karyani. Toyane punika, raris kebakto reng pengenter karyane. Pengenter karyane ngecapin toyo sane sampun dados anggur punika, nanging dane tan uning saking dijo penangkannya. Wantah para pengayahe sane nyendok toyane sane uning ring indike punika. Irike pengenter karyane raris ngaturin sang pengantene lanang, dur mebaos sapuniki. Biasane anggure sane becik dumunan kangge namyu, tur sesampune tamyune sami padawane, wau anggure sane kaonan. Nanging ragane kari nyimpen anggure sane becik rauh mangkin. Asapunika ide yang Yesus ngardi prociri sane pengawit ring kodokana, wewengkon Galilea. Melantaran punika, ide nyinahang keluihan idane, raris parosisian idane, sami pada percaya ring ide. Wusan punika, ide yang Yesus miwah ibun idane, raris lungo ke koto Kapernaum, keiring antuk para semeton, miwah parosisian idane. Irike ide jenek, mekudang-kudang rahino. Rikalo rerainan Paskah Yahudine sampun nampek, ide yang Yesus raris lungo ke koto Yerusalem. Ring jabo tengah perhiangan agunge, ide nyingat anak madolan banteng, biri-biri miwah paksidaro, semaliho wenten anak nukarang jinah negak ring samping mejan ipune. Romangkin ide ngambil tali kangen pecut, raris ide nundung anak kepunike sami rauheng biri-biri, banteng, paksi darane, sami kulah saking perhiangan agunge punika. Semaliho jinah anake sane nukarang jinah kesambehang, tur mejanyane kelinggabang. Raris ide nganiko reng anake sane ngadol paksi daro sapuniki. Kisidang mekejang barang-barangnya ne uli dini, purin ajin tiangi, ede anggone peken. Paro sisian idane, raris eling ring kecap cakepan sucine, sane kadi asapuniki. Tresnan titiange ring purin palungguh iratu, ngawinang titiang nandang erang. Paro pengageng Yahudine, raris ngerauhin ide, sapuniki aturnyo. Bukiang jo antuk berciri. Mungguing ragane mendue wewenang ngemargiang ineke punika. Ide yang Yesus nyaurin sapuniki penganikan idane. Wukjo periangan agunge ene. Tiang lakar ngewangun buin sejroning maketelun. Wong Yahudine raris matur. Petang dah 6 tahun sueni pun anak yang wangun periangan agung ipuniki. Jek ragane pacang wangun sejeronin tigang rahino. Perhiangan agung sane bau sang ide. Sujatinipun anggan idane ngerago. Sesampune ide metangi saking pantaran anake padem, wau paro sisian idane eling ring pengandikan idane sane kadi asapunika. Tur dane percaya ring cakepan suci ne, miwah ring pengandikan idane punika. Dawag ide yang Yesus wenten ring kota Yerusalem, ring rerainan Paskah punika, akeh anake pada percaya ring ide, melantaran ngantenang prociri-prociri sane kardi ide. Nanging ide tan kayun percaya ring ipun, santukan ide wikan pisan, ring kewentanan nyane sami. Ide tan memuatang, mangdo wenten anak sane ngaturin ide piuning ngenyang inik manusia, santukan ide wikan, ring pidaging manah manusane sami.